annahu fil ilmi kal milhi fit ta'ami. Annahu fil ilmi kal milhi fit ta'ami. Nahu itu dalam ilmu ibaratnya seperti garam dalam makanan. Annahu fil ilmi kal milhi fit ta'ami. Artinya apa? Ketika kita belajar ilmu din agama, tanpa ada nahu itu ibaratnya seperti kita makan makanan, apa soto, apalagi tongseng, apa sayur apapun, tanpa garam. Jadi kalau antum belum pernah belajar ilmu, belum pernah belajar nahwu, sekian bulan, sekian tahun antum belajar ilmu tapi belum belajar nahwu, bayangkan aja antum tiap hari makan makanan antum gak ada garamnya. Bisa dibayangkan. Seorang kan bisa merasakan apa nikmatnya ilmu ketika sudah tahu mengerti ilmu nahwu. Sehingga ibaratnya seseorang itu tidak tahu kalau makanan enggak ada garam kalau dia enggak tahu ilmu, enggak tahu nahwu. Jadi selama bertahun-tahun antum makan enggak ada garam itu enggak merasakan apa nikmat. Artinya akan lebih nikmat ilmu itu ketika antum tahu, mengerti, menguasai tentang apa? Tentang ilmu nahwu. Pembahasan kita terakhir yaitu berkaitan dengan anwa'ul ismi atau anwa'ul aqsamul ismi, macam-macam isim, dilihat, ditinjau dari apanya? Jumlahnya. Ada isim mufrad, isim musanna, dan yang terakhir adalah jam'ul mudzakkar salimu. Apa yang disebut dengan jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah madala 'alal jum'iyyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ta'in wa nunin fi akhirih. Apa-apa yang menunjukkan banyak dan laki-laki dengan ditambah wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contoh muslimun muslimuna muslimina, kafirun kafiruna kafirina, sobirun sobiruna sobirina. Adapun at-tamrin itu kemarin kita katakan bukan merupakan jamak mudzakkar salim, walaupun di akhirnya itu ada ya dan nun. Seperti dalam suratul Fatihah, apa alhamdulillahi rabbil alamin, al alaminu, itu juga bukan jamak mudzakkar salim, bukan, tapi dikatakan oleh para ulama itu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Karena bentuknya memang mirip dengan jamak mudzakkar salim al-alaminu. Kita lanjutkan yang keempat dari pembahasan macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Macam yang ketiga adalah isim jamak atau yang menunjukkan banyak, itu ada tiga: jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Sekarang yang kedua dari isim yang jamak yaitu yang disebut dengan jamul muannats salimu. Qala jamul muannats salimu huwa jamak mu'annas salim adalah. Nah, jam'u itu isim, al mu'annas itu apa? Isim wa fi'il? Isim. Kenapa? Karena ada alif dan ka kasro. Nah, as-salimu isim wa fi'il isim karena ada apa? Alif dan lam. Itu antum sudah merasakan apa tadi? Garam. Berarti sudah merasakan apa? Garam. Huwa adalah ma dalla alal jam'iyyati, apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang banyak dan perempuan. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi, dengan ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Ma apa-apa dalla yang menunjukkan alal jam'iyyati, sesuatu yang banyak. Al-jam'iyati apa situ? Isim. Ada berapa tanda isim di situ? Ada berapa? Dua atau tiga? Al-jam'iyati tanda isimnya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa kok alif lam? Ada dua. Ada yang lain? Ada tiga. Nah, Pakpur dua. Tapi tiga. Yang pertama apa? Ada harfu jarin. Harfu jar apa? A, ala. Kemudian yang kedua ada alif lamnya. Kemudian yang ketiga apa? Al-khafdu atau kasrohnya al-jum'iyat, al-jam'iyati. Itu di kasroh. Nah, itu tanda fi'il isimnya ada tiga di situ. Dengan ditambah ziyadati, ziyadati itu juga isim karena ada huruf jerba dan juga di kasroh. Alifin isim wa fi'il, alifin huruf alif kalau cuma corek gitu ya huruf itu garamnya kakean. Nah, terlalu asin. Alifin apa? Isim karena ada ka kasroh. Nah, wa itu baru huruf. Ta'in juga isim kasroh karena ada kasroh. Fi akhirihi, akhiri apa? Isim karena ada fi dan juga di kasroh. Yes, ngundak kakean garmi. Ini pengertian dari jamak mu'annas salim adalah apa-apa yang menunjukkan makna yang banyak dan apa tadi? Perempuan. Nah, kalau tadi mudzakkar itu, mudzakkar salim itu untuk laki-laki banyak, kalau mu'annas itu perempuan yang banyak. Dengan ditambah alif dan ta di akhirnya, bukan ditambahkan di tengahnya, ataukah pula bukan ditambahkan di awalnya. Mislu contoh. Jadi ditambahkan dari isim mufrad yang isim mufrad itu mu'annas. Solihatun, satu orang perempuan soleh. Solihatun artinya satu orang perempuan soleh. Kalau kita mau mengatakan banyak perempuan yang soleh, tiga atau lebih, ditambahkan alif dan ta di akhirnya menjadi apa? Solihatun. Yang situ taknya tak marbutoh, kemudian menjadi tak yang biasa. Solihatun. Hasanatun, satu kebaikan. Menjadi apa? Hasanatun, banyak kebaikan. Hasanatun. Kalau di hadisnya itu apa? Al-hasadu yakulu apa? Al-hasanati kama takulun naru al-hatab. Hasad itu memakan kebaikan, hasanat. Jadi jamak mu'anas dia. Sebagaimana an-nar, api, memakan kayu bakar. Kafiratun, kafiratun. Mubaligotun, mubaligotun. Mubalik. Jadi orang yang menyampaikan tapi perempuan. Mubaligotun. Banyaknya atau jamaknya mubaligotun. Nah, tamrin latihan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut, lanjut. Garam, garam. Masako. Micin. Tam at-tamrinu latihan ij'al mu'annasan saliman. Jadikan isim-isim berikut ini menjadi jamak mu'annas salim. Yang pertama, sayyi'atun menjadi apa? Sayyi'atun. Jannatun menjadi apa? Jannatun. Makhluqatun, makhluqatun. Musyrikatun, musyrikatun. Mu'minatun, mu'minatun. Oke, kadep nerono dan mlebu suarane. Zalimatun, zalimatun. Mohon rumah mati. Alimatun, alimatun. Sobiratun, sobiratun. Coba sekarang yang ini kita jadikan isim musanna. Ya. Apa itu isim musanna? Yang di akhirnya ditambah apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Sayyi atau menjadi apa? Sayyi'atani, sayyi'ataini. Jadi taknya itu diganti tak biasa dan kemudian ditambah apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Jannatun jadi apa? Jannatani, jannataini. Makhluqatun, makhluqatani, makhluqataini. Apa tadi? Jannatun, jadi jannataini. Jannataini atau jannatani. Ditambah ya dan nun atau alif dan nun atau ya dan nun. Berikutnya musyrikatun jadi apa? Musyrikatani, musyrikataini. Mu'minatun jadi apa? Mu'minatani, mu'minataini. Zalimatun jadi zalimatani, zalimataini. Alimatun jadi alimatani, alimataini. Berikutnya ij'al mufradan, jadikan sebagai isim mufrad. Kalau tadi isim mufrad dijadikan sebagai jamak muannats salim, caranya adalah dengan ditambah alif dan ta di akhirnya. Kalau ini berarti apa? Dihilangkan alif dan ta-nya dan dikasih ta marbutoh. Kita kerjakan sama-sama. Mujtahidatun jadi apa? Mujtahidatun. Jadi alif dan taknya itu dihilangkan dan diganti pakai tak biasa. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Berikutnya, tahu ya yang mujtahidatun itu apa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh, tapi perempuan atau perempuan-perempuan yang bersungguh-sungguh. Hayawanatun. Hayawanatun. Hayawanatun. Apa artinya? Apa hewan? Binatang, binatang. Makanya kebun binatang itu apa bahasa Arabnya? Hadiqatul Hayawanat. Kebun binatang. Qanitatun. Qanitatun. Qanitatun. Orang yang bertakwa. Hafizatun. Hafizatun. Solihatun. Solihatun. Kasiatun. Kasiatun. Apa artinya telanjang? Berpakaian. Atau apa? Telanjang itu ariyat. Bukan kasian ya. Ariyatun. Ariyatun. Nah ini baru telanjang. So'imatun. So'imatun. Kita ulangi dari isim mufrad. Ana bacakan soalnya, antum baca jawabannya. Ij'al mu'annasan saliman, jadikan jamak mu'annas salim. Sayyi'atun. Sayyi'atun. Semuanya mengucap ke? Jangan ada yang dibatin. Kita aliran zahiriyah, bukan aliran batin ya. Jannatun. Jannatun. Jannatun. Makhlukatun. Makhlukatun. Musyrikatun. Musyrikatun. Mu'minatun. Mu'minatun. Zalimatun. Zalimatun. Alimatun. Alimatun. Sabiratun. Sabiratun. Ij'al mufradan, jadikan isim mufrad. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Hayawanatun. Hayawanatun. Qanitatun. Qanitatun. Hafizatun. Hafizatun. Solihatun. Solihatun. Kasiatun. Kasiatun. Ariyatun. Ariyatun. Ariyatun. Ariyatun. Soimatun. Soimatun. Nilainya 100. Paling tinggi 100. Ini jamak mu'annas salim. Isim yang menunjukkan banyak dan menunjukkan wanita, perempuan. Dengan ditambah di akhirnya alif dan ta. Nah. Yang berikutnya, macam-macam jamak atau macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Yang kelima adalah jam'u at-taksiri, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Qala jam'u taksiri huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jamak taksir adalah huwa, yaitu dia. Ma apa-apa yang taghayyara berubah. Taghayyara berubah. An dari surati bentuk mufradihi, mufradnya. Ini jamak taksir adalah isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Walaupun isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu juga berubah dari bentuk mufradnya. Ya kan? Karena ada tambahan itu kan berarti berubah. Tapi di sini perubahannya tidak menentu. Tidak apa? Tidak menentu. Jamak taksir adalah isim yang berubah dari bentuk mufradnya dengan perubahan yang tidak menentu. Bisa ditambahkan. Mislu contoh. Waladun auladun. Waladun itu anak laki-laki. Auladun banyak anak laki-laki. Kalau waladani apa? Dua anak laki-laki. Ketika sudah dijamakkan dengan jamak taksir, tidak bisa kemudian antum paksakan jadi jamak mudzakkar salim. Wah, berarti waladuna, waladina. Itu garamnya keliru. Kalau sudah ada jamak taksirnya, sekali lagi, tidak ada jamak mudzakkar salim atau jamak muannasnya. Jadi pilih salah satu. Mau di jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir. Jangan digabung. Baitun buyutun. Apa arti baitun? Rumah. Buyutun rumah-rumah. Jangan nanti paksakan banyak rumah berarti baituna, baitina. Kalau musana bisa jadi apa? Baitani, baitaini. Rajulun, rijalun. Rajulun, rijalun. Jadi rajulun laki-laki, rijalun banyak laki-laki. Pemaksaan seperti tadi itu seperti pemaksaan bahasa Indonesia diarabkan karena enggak tahu artinya. Kursi apa? Kursiun. Meja maktabun. Nah, apa mobil apa? Mobilun. Nah, apalagi yang sulit-sulit, pesawat, pesawatun. Nah, itu pemaksaan. Daftarun buku tulis, dafatiru. Walaupun nanti di kitab-kitab yang lainnya disebutkan ada kalau nggak salah 8 pola perubahan dari mufrad ke jamak taksir. Tapi jangan sekarang, nanti kasinen. Rasulun, rusulun. Rasulun seorang utusan, rusulun banyak utusan. Masjidun satu masjid, masajidu masjid-masjid. Makanya kemudian di situ semuanya amsilah. Tidak ada kemudian beliau memberikan at-tamrin atau latihan. Karena apa? Nah, ini alasannya di sini. Wa yu'rafu dhalika birruju'i ilal qawamisi. Dan diketahui jamak muannats salim itu adalah dengan arrujuk kembali atau melihat ilal qawamisi ke kamus-kamus. Wa kasratul ittila'i wal qira'ah dan banyak-banyak menelaah. Menelaah itu meneliti, mencari dan banyak-banyak membaca. Artinya dengan apa? Dengan pengalaman. Saya ulangi. Cara untuk mengetahui jamak taksir adalah dengan melihat kamus atau banyak meneliti dan membaca. Makanya kalau dikasih tamrin di sini lama, harus cari kamus, ya kan? Banyak membaca. Ya kalau ustadznya anak apal ya bisa jawab, kalau enggak lama. Intinya di sini untuk mengetahui jamak taksir itulah dengan melihat melihat kamus dan juga banyak membaca, sehingga dengan banyak melihat dan juga membaca tahu ini harusnya dijamak taksirkan, tidak bisa ini dijamak mudzakkar salimkan, tidak bisa ini dijamak muannas salimkan, kan gitu. Jadi dengan apa, melihat kamus atau dengan pengalaman, itu artinya apa? Apalan. Antum hafal waladun itu jamaknya apa? Auladun. Nah, karena apa? Tahu karena apa? Karena apal atau karena setelah melihat melihat kamus. Kalau tidak hafal dan tidak melihat kamus, ya jadinya tadi salah garam tadi, waladun. Aku punya anak banyak, berarti waladuna, waladina. Nah, wahai waladuna, anak-anakku, nah, kesini makan. Makanya harus banyak-banyak contohnya. Al-amsilatu contoh. Ra'sun ru'usun. Ra'sun kepala. Ru'usun kepala-kepala. Rijlun arjulun. Kaki. Kaki-kaki. Antum lihat itu polanya tidak sama antara ra'sun ru'usun, ya kan? Rijlun arjulun. Tidak bisa antum bikin pola ra'sun karena ru'usun berarti rijlun apa? Rijlu apa? Rijlulun atau rujlulun, enggak bisa. Jangan jadi ahli nahwu sendiri. Ainun dengan alasan kan banyak ulama selain Arab, ya kan, atau ahli nahwu di luar Arab tuh banyak bikin kaidah sendiri. Ainun ayunun. Ainun apa? Mata. Ayunun apa? Mata-mata. Maksudnya banyak mata, bukan mata-mata apa itu? Telik sandi. Dalam hadis apa? Mala ainun ro'at. Surga itu misinya sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Mala ainun ro'at. Wala udhunun sami'at. Tidak pula belum pernah didengar oleh telinga. Batnun perut. Jamaknya apa? Butunun. Ini mulai ngapal berarti. Kitabun kutubun. Kitab-kitab. Asadun usudun. Apa? Singa. Banyak singa. Yaumun ayyamun. Hari-hari. Syahrun ashurun. Bulan itu bulan-bulan. Wajhun aujuhun. Bisa juga wujuhun. wajah-wajah. Nah, makanya nanti di halaman 9 itu ada tamrin jadikan jamak yang sesuai. Nah, nanti khulasatu aqsamil ismi, khulasah itu apa? Ringkasan macam-macam isim. Berdasarkan jumlahnya, isim itu ada 3, ada mufrad, musanna, dan jamak. Jamak ada 3, mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Semuanya sudah kita lewati pembahasannya secara terperinci. Mufrad kafirun, musanna kafironi, kafiroini. Jamaknya masuk jamak mudzakkar salim, kafiruna, kafirina. Bukan masuk jamak taksir ya. Munafikun, munafikoni, munafikoini, musananya. Jamaknya munafikuna, munafikina. Anda perhatikan mufradnya di situ adalah mudzakkar laki-laki. Sehingga jamaknya adalah mudzakkar salim. Solihatun solihatani, musananya solihataini. Belum lihat ke kiri ya, lihatnya jangan ke bawah. Cari-cari bawahnya sobirun kok bacanya solihatan. Lihatnya ke kiri, awan enggak saya sampaikan. Sobirun atau sobirotun, sobirotani, sobirotaini, itu musananya. Mufradnya adalah sobirotun, itu ada kurang, harusnya di tanwin. Jamaknya maksudnya muannats salim juga, sobirotun. Jadi karena mufradnya itu muannas, maka jamaknya di jamak muannas salim. Kalau mufradnya itu mudzakkar, maka jamaknya mudzakkar salim. Dipahami sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Enggak ada. Mufrad daftarun, buku tulis. Isim musananya daftaroni atau daftaroini. Tapi masuknya adalah jamak taksir. Apa? Dafatiru. Ini kalau enggak hafalan enggak tahu. Jadi salah kamar nanti. Nah, masuknya dimasukkan ke jamak mudzakkar salim. Padahal itu adalah jamak taksir. Kalau sudah dia jamak taksir, enggak boleh dia di jamak mudzakkar salim, harus pilih. Bukan harus pilih ya, sudah ditentukan. Mau pilih nanti enaknya. Sudah ditentukan. Waladun mufrad, musananya apa? Waladani, waladaini. Jamaknya jamak taksir auladun. Itu banyak anak. Paham ya? Jadi sekali lagi pembahasan tentang jamak taksir ini perlu sedikit hafalan. Nah, jadi tidak ada di sana rumus khusus seperti isim musanna ataukah jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Nah, kalau mudzakkar salim bisa ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Kalau muannats salim bisa ditambah alif dan ta. Tapi kalau jamak taksir itu harus simai, banyak mendengar dan menghafal, atau arruju ilal qawamis, kembali kepada melihat kepada kamus. At-tamrin latihan. Nah, ini baru PR. Ij'al, jadikan. Jam'an munasiban, menjadi jamak yang sesuai. Minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut ini. Berarti kalau dikatakan jamak, ada berapa? Tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jadi di sini ada isim mufrad, semuanya mufrad. Kita disuruh untuk menjadikannya jamak yang sesuai. Kuncinya untuk menjawab di sini, kalau di akhirnya itu ada tak marbutohnya, berarti apa? Jamak muannats salim. Kisi-kisinya itu. Kalau ada tak marbutohnya, jadikan sebagai jamak muannats salim. Kalau enggak ada, ya antum pilih. Kalau benar ya 100, kalau salah ya 90,9. 9,9. Kita sudah menyelesaikan macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Ada isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan juga jamak taksir. Pumbung terang, kita akhiri nggih. Walaupun hujan ya kita akhiri ya. Sudah. Saatnya selesai. Ini diusahakan ditulis di buku tulis, untuk memantapkan pemahaman dan juga untuk lebih menghafal. Ya nggak tahu, bisa tanya anaknya, bisa tanya temennya, tanya ustadznya, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu, barakallahu fiikum.